الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله وتمان yang lalu kita masih membahas beberapa masail yang dimunculkan oleh Ahlul Kalam Al-Mutafalsifun Ahli Filsafat berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhubungan dengan permasalahan apakah sifat itu zaidah ala dzat. Demikian pula apakah sifat itu ghairul dzat? Ini kemarin telah kita bahas perincian yang harus dipahami oleh setiap sunni salafi agar tidak terperangkap. Nah, demikian pula perbedaan pernyataan permasalahan tadi dengan apakah sifatullah ghairullah? Hal sifatullahi ghairullah. Maka untuk yang kedua ini, apa jawabannya, Pak Zain? Ketika seorang ditanya hal sifatullahi ghairullah, sifatullah ghairullah berarti la atau na'am? Sifatullah ghairullah. La. Na'am. Baik, karena pernyataan sifatullah ghairullah ini batil sebab tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamakan dengan Allah tanpa sifat. Tayyib. Adapun pertanyaan hal as-sifat ghairul dzat, maka ini yang fihi tafsil. Naam, fihi tafsil. Oleh karena itulah para salaf menegaskan ketika mengungkapkan hal ini dengan huruf ba, Allahu bisifatih, Allahu bi'ilmih, wa qudratih, wa nurih. Tidak menggunakan apa? Allahu wa sifatuh dengan waw. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan. Wa idza qulta, ya, A'udhu bi izzatillah. Sebelumnya a'udhu billah. Taib. Sebelumnya beliau mengatakan fa'idha kulta, masih kelanjutannya ya kawan. A'udhu billah. Faqad udda bidzatil muqaddasatil mausufati bisifatil kamalil muqaddasah الثابته التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. Maka apabila engkau mengatakan a'udzu billah, aku meminta perlindungan kepada Allah, baik, maka engkau telah apa? Mencari perlindungan dengan zat yang maha suci yang disifati dengan semua sifat-sifat kesempurnaan yang suci, nam yang terluputkan dari semua cacat-cacat, as-sabitah, yang tetap bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bagaimana sifat-sifat tersebut allati la taqbalul infisal biwajhin minal wujuh, yang tidak bisa menerima Al-infisal, yaitu apa? Pemisahan dari semua sisinya. Yaitu tidak bisa dipisahkan antara sifat-sifat Allah dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pada hakikatnya, pada faktanya demikian ya tidak. Tapi pada pembahasan yang awal dulu, hal sifatullah ghairullah atau hal sifat ghairudzat, ini nama apabila yang dimaksudkan adalah sesuatu yang dipikirkan dalam benak bahwasanya di sana ada sifat, di sana ada zat, maka tentunya adalah sifat itu sesuatu tambahan atas zat. Akan tetapi tidak akan mungkin ada zat yang kosong dari sifat-sifat. Ini telah kita lewati. Nah, sehingga di sini ditegaskan kembali, kalau kita mengatakan a'udzubillah, berarti kita telah meminta perlindungan kepada zat yang disifati dengan semua sifat-sifat kesempurnaan yang tidak akan mungkin bisa dipisahkan sifat-sifat itu dari zatnya. Paham? Wa idza qulta a'udzu bi'izzatillah faqad 'udda bi sifatin min sifatillah. Naam. Taib. Wa lam ta'ud bi ghairillah. Tanabila engkau mengatakan aku meminta perlindungan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan 'izzatullah termasuk sifat dari sifat-sifat Allah, ya tidak? Sifatul 'izzah. Nah, ketika engkau mengatakan a'udzu bi 'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Doa apa ini? Doa apa Talha? Ketika meruqyah sebagian tubuh yang terasa sakit. Naam. Nah, ketika membaca a'udzu bi'izzatillah, sungguh engkau telah meminta perlindungan dengan sifat dari sifat-sifat Allah. Dan tidak berarti di sini engkau meminta perlindungan kepada selain Allah. Naam. Paham di sini? Taib. Wa hadzal ma'na yufhamu min lafdhiz dzat. Dan makna ini bisa dipahami dari lafaz az-zat. Az-zat. Kenapa? Fa inna zat, ya, kata zatun fi asli maknaha la tustakmalu illa mudhafah. Sebab kata zat pada asal maknanya tidaklah digunakan kecuali dalam keadaan diidhafahkan. Baik. Ai zatu wujudin, zatu kudratin, zatu izzin, zatu ilmin, zatu karamin, ila ghairi dhalika minas sifat. Sehingga maknanya, nam, zatu wujud yaitu yang memiliki sifat wujud. Zatu kudrah yang memiliki sifat kudrah. Zatu izzin yang memiliki sifat kemuliaan, yang memiliki sifat ilmu, yang memiliki sifat kedermawanan, dan seterusnya dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ketika dikatakan az-zat, nah, berarti apa? Tidak mungkin zat ini terpisahkan pada faktanya dari sifat-sifat. Paham? Baik. Kenapa? Karena zatu, ikhwani fil zatu, merupakan apa? Bentuk mu'anah dari zu. Baik. Zu. Dan zu tidak digunakan kecuali dalam bentuk mudhaf. Ya, mudhafah. Diidhafahkan. Dan memang asal penggunaan zat, ikhwani fillah, ini istilah saja. Dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani dalam Mufradatul Quran, qad ista'ara ashabul ma'ani az-zat faja'aluha ibaratan an dzati syai' jauharan kana au aradan fasta'maluha mufradatan wa mudhafatan ila dhamiri fil alifi wal lam. Tayyib. Wa ajrawha majra nafsi wal khassah. Faqalu dhatuhu wa nafsuhu wa khassatuh. Wa laysa dhanika min kalamil Arab. Ini asalnya. Jadi ashabul ma'ani, Nah, para ulama ma'ani yang membahas tentang makna-makna telah meminjam dari kata zat, kemudian mereka jadikan ibarat dari apa? Zatus syai', yaitu inti dari suatu hal. Naam. Taib. Mereka gunakan dalam kondisi mufradah atau mudhafah, berdiri sendiri atau diidhafahkan kepada dhamir, dan juga digunakan dengan alif dan lam. Kemudian mereka apa? Mereka jalankan atau pergunakan kata zat tersebut seperti apa? Penggunaan an-nafsu wal khasah. Ini asal makna az-zat. Baik. Sehingga ketika kita menegaskan zatullah, zat Allah Subhanahu wa taala, ya ini maknanya, yaitu ya zat Allah, kita semuanya paham. Tapi pada hakikatnya zat tersebut tidak akan mungkin bisa bah, bisa terlepas, bisa kosong dari sifat. Ini bisa diambil dari kata zatu yang senantiasa menuntut sesuatu yang diidhafahkan, dan yang diidhafahkan di sini adalah sifat. Fadzatu kadza bimakna sahibatu kadza ta'nithu, sehingga zatu kadza yang memiliki demikian-demikian, maknanya adalah pemilik demikian, yaitu bentuk mu'anah dari dhu. Hadza aslu ma'nal kalimah. Ini adalah apa? Asal dari makna kata zat. Tayyib. Dan ini dibangun di atas pendapat mereka-mereka yang tidak mengatakan zat itu sebagai suatu sifat. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa zat itu bukan sifat. Ya, zat itu bukan sifat. Tapi zat itu ibarat dari tadi. Nah, itu yang memiliki sifat-sifat tersebut. Sehingga tidak dikatakan zat itu bagian dari sifat. Fa'ulima anna zata la yutasawwar infisalu sifati anha biwajhin minal wujuh. Maka diketahui bahwasanya zat itu tidak tergambarkan terpisahnya sifat-sifat darinya dari semua sisi. Wa in kana dhihnu qad yufridu dhatan mujarradatan anis sifat. Walaupun pikiran kita terkadang menggambarkan adanya suatu zat yang terkosongkan dari sifat. Kama yufridul muhal, sebagaimana nah, pemikiran itu terkadang apa? Memikir-mikirkan sesuatu yang sebenarnya muhal, sesuatu yang tidak mungkin. Paham? Kan pikiran kita terkadang menggambarkan sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin, tidak mungkin adanya. Paham? Demikian pula, taruhlah apa? Di sana ada zat, di sana ada sifat. Nah, benak kita, pemikiran kita bisa membedakan, bisa apa? Mengangan-angkan dengan adanya zat, adanya sifat. Oh, ini zat, ini sifat. Tapi pada hakikatnya tidak akan mungkin ada zat yang kosong dari sifat. Ini maksudnya. Waqad qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, a'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajitu wa uhadir. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan dalam enam doa yang hendaknya dibaca ketika seorang mendapati bagian tubuh yang sakit. Taim, aku meminta perlindungan dengan kemuliaan Allah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan yang aku dapati dan yang aku khawatirkan. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu. Waqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Atau dalam riwayat ini, a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku minta perlindungan dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari kejelekan apa saja yang Allah telah ciptakan. Di sini minta perlindungan dengan kalimatullah. Dan kalimatullah ini adalah apa? Bagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. sehingga bukan berarti di sini minta perlindungan kepada makhluk. Oleh karena itulah Imam Ahmad dan yang lainnya berdalil dengan doa ini, ikhwan, untuk menunjukkan bahwasanya kalamullah ghairu makhluk. Sebab apa? Sebab kalau makhluk tidak boleh seseorang apa mengucapkan a'udzu bikalimatillah. Paham? Ketika minta perlindungan dengan kalamullah, menunjukkan bahwasanya kalamullah itu bukan makhluk. Wa la ya'udzu sallallahu alaihi wasallam bighairillah, dan Nabi tidak minta perlindungan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena isti'adzah telah kita lewati dalam pembahasan thalathatul usul merupakan bagian dari ibadah. Dan ibadah harus diserahkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali pada perkara-perkara yang dimungkinkan seorang memberi perlindungan, maka apa? Isti'adah kepada makhluk pada hal-hal yang mungkin untuk dia lakukan, ini boleh. Seperti apa? Minta perlindungan dari pencuri, minta perlindungan dari rampok kepada seorang yang kuat. Naam. Minta perlindungan dari kejaran musuh. Naam, kepada seseorang yang mampu melindunginya. Maka ini diperbolehkan dengan syarat tadi. Yang dimintai perlindungan hidup, mampu dan hadir. Hayyun hadirun qadir. Wa kadza qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku minta perlindungan dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan dengan pemaafan-Mu dari azab-Mu. Wa a'udzu bika minka. Dan aku minta perlindungan dengan-Mu dari apa? Dari kemurkaan-Mu. Taim. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dan dikeluarkan dari Ali bin Abi Thalib dalam Sunan Abi Dawud. Waqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa na'udhu bi'azamatika an nugtala min tahtina. Dan kami minta perlindungan dengan keagungan-Mu ya Allah dari apa? Dari mendapatkan bencana dari arah kami, yaitu ditenggelamkan di muka bumi. Ini juga apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dalam doa minta perlindungan dengan apa? Keagungan Allah. Hadis sahih dalam Sahihul Musnad, dikeluarkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar. Faqala sallallahu alaihi wa ala ahli wa sallam, a'udzu bi nuri wajhik alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat. Berikutnya, aku minta dengan cahaya wajah-Mu yang telah menyinari semua kegelapan-kegelapan. Cuman untuk hadis yang ini, akhwani fillah, dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam An-Du'a, tapi sanadnya dhaif. Dari jalan Muhammad bin Ishaq an Hisham bin Urwah an Abi an Abdullah bin Ja'far. Tayyib. Muhammad bin Ishaq, Naam Ibnu Ishaq, mudallis, dan dia meriwayatkan di sini dengan an-an. Didhaifkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Nah, doa-doa ini didatangkan, ikhwan, untuk menunjukkan apa? Bahwasanya ketika seorang minta perlindungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia apa? Minta perlindungan kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga dihukumi syirik, tidak. tapi dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat tersebut. Ini bedakan. Adapun doa us-sifat. Naam, doa sifat, ikhwan, ini naam pembahasan yang hampir serupa tapi tidak sama. Taib doa us-sifah, kalau tadi apa? Naam, al-isti'adah bis-sifah min sifatillah. Nah, minta perlindungan dengan sifat dari sifat-sifat Allah, maka ini masyru'. Tapi kalau doa us-sifat seperti mengatakan ya maghfiratallah ighfirli. Naam. Ya maghfiratallah ighfirli. Ya seperti ini tidak boleh. Doa us-sifah yaitu berdoa minta kepada sifat dari sifat-sifat Allah. Paham? Ya rahmatullah irhamni. Paham bedanya? Maka ini tidak boleh. Ini masuk kategori syirik. Kenapa? Li'anna mu'nam Li'anna muradahu antu ja'ala sifah ba'inah munfasilah. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Ar-Radd 'alal Bakri, beliau mengatakan doa us-sifati syirkun. Wa ammal isti'adzah bis-sifati ma'mulun bih. Ini kesimpulan dua pembahasan yang berbeda ini, ikhwan. Doa us-sifah yaitu berdoa minta kepada sifat-sifat Allah, maka ini syirik. Ketika mengatakan wahai rahmat Allah, kampunilah aku, berilah rahmat kepadaku. Kenapa? Karena maksudnya di sini menjadikan sifat itu terpisah berdiri sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Paham? Oleh karena itulah doa usifah dihukum oleh Syekhul Islam syirik. Tapi isti'adzah bisifat ini apa? Diamalkan berdasarkan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun nanti al-ismu ainul musamma au ghairul musamma, ini pembahasan baru lagi. Juga apa pembahasan kalamiyah, ikhwan, yang butuh untuk dipahami, yang terjadi khilaf panjang dalam masalah ini. Apakah isim itu ainul musamma atau ghairul musamma? Nama itu adalah apa? Zat yang dinamai ataukah selain yang dinamai? Selain zat yang dinamai. Itu nanti akan kita lewati. Ada khilaf sampai 8 pendapat di kalangan kelompok-kelompok yang ada. Terus mana pendapat ahli sunnah dalam masalah ini? InsyaAllah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Tapi sekarang yang perlu diperhatikan tentang apa masalah isti'adah bis-sifat, harus kita bisa membedakan dengan doa us-sifah. Demikian juga apa makna zat yang dimaksud dengan zat. Yang sebenarnya ini, nah, penggunaan seperti ini bukan dari kalam Arab, tapi kemudian jadi istilah. Istilah, nah, sehingga ini bukan termasuk sifat dari sifat-sifat Allah. Nah, yang juga Zatullahi Azza wa Jal terkadang dimutlakkan dengan apa? Dengan istilah an-nafs. Makanya an-nafsu, apakah itu zat? Jawabannya apa? An-nafsu nam qattu tlaku ala dzatillahi azza wa jal. Tayyib. Dan ini lebih luas daripada sekedar sifat-sifat Allah. Tayyib, barakallahu fiikum, raktai bihadha. Subhanakallah, wa bihamdika, asyhadu